Okay. Bismillah. Allahumma ufir lana wa liwalidina wa limu'alimina. Qala al-musannif Sayyid Qala al-musannif rahimahullah Qala al-musannif rahimahullah Kitab al-Tahara Kitab al-Tahara Al-Kitab Mushtaqun minal Matan al-Shuja' al-Miyahul lati yajuz biha Al-Miyahul lati yajuz biha Tatuhiru sab'u miyah Ma'u sama' وَمَاءُ الْبِحَارِ وَمَاءُ النَّهْرِ وَمَاءُ الْبِئْرِ وَمَاءُ الْعَيْنِ وَمَاءُ الثَّلْجِ وَمَاءُ الْبَرْدِ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأموال كتاب كفاية الأخيار كتاب الطهارة كتاب الطهارة كتاب الطهارة قال أبو شجاع رحمه الله تعالى المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه ماء السماء وماء البحار وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد المياه جمع دري air ma allati yajuzu biha at-tathhir yang yajuzu biha boleh dengan menggunakannya at-tathhir yaitu proses bersuci ada sab'u miyah ada tujuh macam air yang pertama ma'us sama air langit gimana air langit maksudnya apa air hujan wa ma'ul bihar air lautan-lautan wa ma'un nahr air sungai wa ma'ul bir air sumur wa ma'ul ain air mata air wa ma'ul salj air salju nah di sini salju tidak disamakan dengan motor di sini walau pada hakikatnya sama semuanya itu wa ma'ul barad dan air apa ini barad batu es embun baik dilanjutkan lagi kitab ut-tahara kitab ut-tahara al-kitab mushtaqun min al-kat wa huwa dammu wal jam'u yuqal takattaba banu fulan idza ijtama'u langsung idza ijtama'u kayak gitu maksudnya ijtama'u wa minhu katibahu katibatur ramah terus wa taharatu fil lughah an nazafah taqul tahartu sau ay nazaftuhu terus wa fi syar'i ibaratun an raf'il hadas wa izalatun najas aw ma fi ma'nahuma wa ala suratihima kal ghusla asaniya wa salisa wal aghsalul masnuna wal aghsalil masnuna wa tajdidil wudu wa tayammum wa ghairi dhalika mimma la yarfa'u hadasan wa la yuzilu najasan walakinnahu fi ma'na ahsan warakallahu fi baik sebelumnya kita baca sedikit dari Hasyiyat al-Baijuri ya sebelum masuk ke dalam taharahnya kita pahami baik-baik di sini ada kalimat dari Syekh إبراهيم البيجوري رحمه الله وعلم أن الفقهاء قدموا العبادات على المعاملات اهتماما بالأمور الدينية دون الدنيوية وقدموا منها الطهارة لأنها مفتاح الصلاة التي هي أهم العبادات dan ketahuilah bahwasanya para fuqaha itu siapa ahli fiqih ya jamak dari faqih, mereka mendahulukan ibadat atas muamalat. Jadi kita sekarang ketika belajar kitab-kitab fiqih seperti ini, perlu tahu filosofi atau sebab mengapa kok dalam kitab-kitab fiqih lebih didahulukan ibadat daripada fiqih muamalat seperti buyu', ijarah, sewa menyewa, jual beli sewa menyewa, kemudian tentang ghosab dan semacamnya. Kenapa? Ihtimaman bil umurid diniyah dunad dunyawiyah, yaitu berihtimam mementingkan dengan perkara-perkara keagamaan dibandingkan perkara keduniaan. Sekarang kalau misalnya kita perhatikan, sebagian orang berdalih dengan kalimat kita harus balance antara dunia dan agama. Maksudnya din dan dunia kita tuh harus balance, setara gitu. Ya, jadi untuk mengkritisi para asatidzah. Asatidzah ini mereka belajar tok, ngajar tok, mana dunianya, enggak punya dunia, harus balance, harus tahu ilmu dunia dong, jangan tahu ilmu agama doang gitu kan. Kan banyak yang kayak gitu protes terhadap orang-orang yang konsentrasi di ilmu agama. Tetapi kalau misalnya mau mempraktekkan kalimat itu, ya, itu malah yang berat itu bukan di ustadz-ustadz atau dai-dai atau tulabul ilm. Yang berat itu di para pekerja, ya seperti antum mungkin. Kalau mau harus padan dong dunia dan agama, berarti ketika antum misalnya kerjanya 8 jam, antum sehari 8 jam misalnya, atau 6 jam lah kerja, berarti sehari porsi belajar antum harus 6 jam juga. Ya enggak? Itu yang namanya seimbang. Kuat enggak masalahnya? Kuat enggak? Kan? Enggak kuat pasti. Pasti enggak mau. Orang sejam aja sehari aja kadang-kadang teler gitu kan. Apa ikut kajian kitab? Nah, makanya di sini din malah justru harusnya lebih diutamakan. Tetapi alhamdulillah yang namanya agama itu bukan mesti belajar kitab dan semacamnya, enggak mesti. Tapi yang namanya agama itu mencakup seluruh kehidupan, bahkan dalam muamalat sendiri juga ada unsur keagamaannya insyaallah. Jadi didahulukan ibadat dari taharah, salat, zakat, puasa, kemudian haji, itu karena itu semua berkaitan dengan agama. Adapun kalau misalnya perdagangan, asal dari perdagangan itu mubah dan itu duniawi semata, tetapi tetap ada koridornya, ada batasannya dalam agama, dan bisa juga sesuatu yang mubah itu dijadikan ibadah, tetapi secara zat dia adalah apa? Bukan ibadah secara zat asalnya. Dan kenapa kemudian kok taharah yang didahulukan? Dikatakan di sini waqaddamu minha at-taharah, didahulukan taharah karena apa? Li'annaha miftahus shalah allati hiya ahammul ibadat. Karena taharah adalah kuncinya salat. Ketika kita menemukan pintu yang tertutup dan tak punya kunci, maka tak mungkin kita bisa membukanya. Jadi salat itu adalah kuncinya salat, dan salat adalah sepenting-pentingnya ibadah. Oleh karena itu, untuk ketika kunci untuk mendapatkan hal yang terpenting adalah kepentingan itu sendiri, maka taharah didahulukan karena saking pentingnya, sebagaimana kata Allah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu miftahul jannati as-shalah wa miftahus salati at-tuhur. Miftahul jannati as-shalah wa miftahus salati at-tuhur. Kuncinya surga itu apa? Salat. Ya, sebagaimana di hadis lain, seseorang akan ditanya salatnya dulu. Kalau misalnya bagus salatnya, insyaallah bagus nanti kelak amalannya. Insyaallah jelek, kalau misalnya jelek salatnya, maka dipastikan amalan lainnya ia buruk rupa, ya. Maka kunci surga adalah salat, dan kunci salat adalah bersuci. Maka berarti wajib bagi fardu ain bagi setiap muslim untuk mengetahui dan memahami kitabut taharah. Oleh karena itu kita galakkan kembali nih hal-hal seperti ini alhamdulillah. Baik, kita menuju ke kifayatul akhir kembali. Qala al-musannif rahimahullah, al-kitabu mushtaqqun min al-katsbi. Al-kitab mushtaq, terderivasikan, terambilkan dari kata katsb. Kaf ta ba. Ya, dari kata katsb. Apa makna katsb? Wa huwa ad-dhammu wal jam'. Yaitu katsb adalah ad-dhamm wal jam'. Dhamm yaitu kumpulan. Ya. Al-jam' ya kumpulan. Yuqalu, dikatakan, ya, contohnya dalam bahasa Arab kalau dikatakan takattaba banu fulan, yaitu takattaba banu fulan. Takattaba di sini artinya ijtama'a banu fulan, yaitu bani fulan, ya anak-anaknya fulan, anak cucunya fulan telah berkumpul. Makanya dikatakan iza jatama'u, ya, ketika mereka berkumpul. Wa minhu, yaitu terambil pula dari Alkitab, dari katb, bukan Alkitab, katb, yaitu katibatur ramli. Katibah artinya batalion, yaitu kumpulan pasukan. Ar-raml artinya debu-debu. Pasukan debu berarti. Al-muhim, yang penting dihitung. Pasukan yang konsentrasinya di padang pasir mungkin. Baik. Thumma qala al-muallif wa at-taharatu fi lughati an-nadhafatu taqul tahartu ath-thawb ay nadhaftuhu. Taharah secara etimologi bahasa an-nadhafah. Taharah secara bahasa artinya adalah an-nadhafah. Dua-duanya maknanya sama. Dua-duanya maknanya sama. Taharah dengan nadhafah sama. Taqul, kamu katakan, contoh dalam bahasa Arab, tahartu ath-thawb, artinya aku telah nadhaftu ath-thawb. Ath-thawb artinya apa? Ath-thawb, baju atau pakaian. Ya, ath-thawb itu baju atau pakaian. Wa fi syar'i, dan dalam istilah syar'i, ya, ibaratun an raf'il hadathi wa izalatin najas aw ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Itu definisinya. Adapun setelahnya al-ghuslati tsani, itu contohnya. Ibaratun an raf'il hadathi wa izalatin najas aw ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Taib, ibarah apa arti ibarah? Permisalan atau ungkapan, ya, tentang sebuah istilah, ungkapan tentang apa? Dua kegiatan, dua hal, raf'il hadath atau izalatun najas. Raf'il hadath, mengangkat hadath. Nanti mudah-mudahan kita akan perlahan mengetahui apa itu hadath. Hadath itu sifatnya maknawi dia. Jadi enggak ada hadas yang sifatnya kelihatan, itu najis namanya. Ya, orang junub enggak ada bedanya dengan orang kayak kita di biasa. Ya. Orang junub enggak bisa kelihatan tanda-tandanya apa? Enggak kelihatan, enggak ketahuan, tapi dia berhadas enggak berhadas. Orang baru kencing, terus kemudian jalan di dekat kita. Kita enggak bakal tahu dia baru kencing. Kita enggak tahu dia berhadas, enggak tahu. Kemudian orang sedang haid. Perempuan sedang haid jalan di pasar. Kita enggak bakal tahu dia itu sedang haid. Berarti memang itu semua kan hadas. Kalau tadi habis kencing, habis buang air besar, itu hadas kecil. Tapi kalau yang junub, haid, itu sedang berhadas besar. Dua-duanya hukumnya ada perbedaan masing-masing, tapi sama-sama, ya sama-sama tidak boleh sholat. Dan ada kesamaan lainnya, yaitu kita tidak bisa mengetahui mereka berhadas sebelum mereka mengklaim itu. Yang tahu hanyalah Allah dan juga mereka. Nah, raf'ul hadath, mengangkat status hadath, gitu loh maksudnya. Hadath itu sifatnya status dia. Nah, dan status itu tidak terlihat. Kalau misalnya hadath bisa terketahui, waduh, susah. Jadi misalnya ada orang baru kencing, deketin kita, kamu baru kencing ya, ketahuan. Iya, ntar semua wanita haid yang pergi pasar ketahuan sama kita. Iya. Kemudian orang-orang junub ketahuan, nah, ada habis ngapain nih kan? Capek kayak gitu. Alhamdulillah Allah jadikan hadis itu sebagai status ma'nawiyah saja. Tetapi tetap itu adalah amanat, ya. Jangan sampai kalau misalnya dia kencing enggak wudu sengaja, nah ini enggak haram. Sengaja enggak wudu kemudian salat. Tapi itu raf'il hadas. Rafa', mengangkat status hadasnya. Nah, itu taharah. Nah, taharah untuk mengangkat status hadas terbagi menjadi dua. Karena hadas terbagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu yang mewajibkan mandi untuk menghilangkannya. Hadas kecil yang mewajibkan apa? Ngapain hadas kecil? Mewajibkan apa? Wudu untuk menghilangkannya. Nah, hadas besar seperti apa? Seperti apa contohnya? Hadas besar, masya Allah. Ayo, antum kan muslim, ha? Hadas besar contohnya apa? yang harus wudu, yang harus mandi. Antum biasanya mandi buat apa? Junub. Junub. Nah, biasanya mandi buat junub, berarti biasa berarti ya. junub. Kemudian haid selesai, nifas selesai, baik kan? Terus kalau misalnya hadis kecil, contohnya apa? Baul, kencing. Kemudian buang air besar. Jangan sampai anda doang yang jawab. Antum jawab, ayo. Apalagi? Buang angin. Buang angin dengan maksud ketut gitu kan? Karena banyak macam buang angin itu. Ntar gitu. Harus wudu lagi. Enggak, itu enggak masuk. Buang angin lewat kemaluan belakang. Kemudian apa lagi? Apa lagi, Bin? Tidur. Makan daging unta. Kemudian apa lagi? Ada lagi ya? Pingsan. Boleh, ya. Iya, pingsan. Baik. Dikiaskan dengan tidur bisa. Baik, ya, bagus. Jadi, raf'il hadas tadi, mengangkat satu hadas dengan toharah, bisa dengan wudu, bisa dengan mandi, sesuai dengan hadasnya. Kalau misalnya hadas akbar, maka harus dengan mandi diselesaikannya. Kalau misalnya hadas asghar, maka dengan wudu diselesaikan. Wa izalatin najas. Dan izalah artinya menghapus najis, mengenyahkan najis. Izalah itu menghapus atau mengenyahkan. Kita tahu kalau misalnya tip X, bahasa Arabnya apa? Muzil. Tip X itu muzil. Nah, izalah itu menghapus kayak gitu. Najis itu dengan izalah. Kalau misalnya kita menemukan adanya kotoran kucing di meja kita, apakah kita merubah statusnya dengan cara kita mandi junub? Hah? Mungkin gak? Gak mungkin. Gimana? Ada kotoran kucing nempel di baju kita, terus kita buka bajunya, kita mandi. Ah, alhamdulillah udah hilang najisnya. Tapi kemudian pakai baju lagi, masih ada kotoran kucingnya. Gak gitu caranya. Nah, kalau najis itu yang dihilangkan ainun najasahnya, yaitu benda keramat. Benda keramat, benda najisnya itu. Adapun kalau misalnya hadas, itu rupanya adalah status, ya, status, ya, ingat, status, ya, ma'nawi. Kalau misalnya najas, itu adalah bentuknya adalah materi. Dan materi itu bisa berupa ain, benda itu, lihat itu, ya, telek kucing misalnya, kotoran kucing, itu ainun najasa. Atau bisa sifatnya hukmi. Hukmi, yaitu hukumnya. Tetapi ainnya, bendanya, materinya itu enggak kelihatan. Misal kencing bayi yang merembes di popok. Ya. Kayaknya udah kering, tapi baunya masih misalnya. Nah, ini najis enggak? Najis. Tidak secara aini karena enggak kelihatan oleh mata atau pancar indera, tetapi secara hukum dia najis. Kenapa? Karena masih ada sisa baunya, gitu kan? Iya. Paham di sini? Jadi tadi kalau misalnya hadas terbagi menjadi dua, hadas akbar, hadas kecil. Penanggulangan hadas akbar dengan mandi, hadas kecil dengan wudu. Kemudian najis, ada najis aini, ada najis hukmi. Najis aini itu yang jelas sudah kelihatan bendanya. Najis hukmi itu yang tidak kelihatan bendanya, namun secara status dan hukum dia adalah najis. Baik. Au ma fi ma'nahuma wa ala suratihima, atau apa yang semakna dengannya dan segambaran dengannya, dengan keduanya. Keduanya di sini kemari mana? Ya, au ma fi ma'nahuma. Ya, ini au ma fi ma'na raf'il hadathi wa izalatin najas wa ala suratihima. Wa ala surati raf'il hadathi wa izalatin najas. Contoh. Kal ghuslati tsaniyah. Contoh seperti apa? Al ghuslah tsaniyah wa tsalitsah. Mandi yang kedua dan ketiga. Antum junub subuh-subuh, ya. Sebelum salat subuh, antum mandi junub sekali. Andukan keluar dari kamar mandi. Ya, kemudian pengen mandi lagi mandi yang kedua kalinya ini bukan termasuk raf'ul hadas, walaupun mirip sama aja kan, mandi junub sama mandi biasa kan sebenarnya enggak terlalu beda. Ya kan? Cuma niatnya yang beda. Wal aghsal, atau di sini wal aghsal al masnunah. Aghsal jamaknya ghuslah, mandi-mandi yang disunnahkan. Mandi disunnahkan seperti apa? Mandi Jumat bagi yang menganggapnya sunnah. Mandi Idul Fitri. Idul Adha. Pokoknya mandi-mandi apapun, misalnya antum mau kajian, disunnahkan mandi memang. Bukan karena ada teksnya, tetapi ya kalau misalnya kita berjamaah, memang disunnahkan untuk membersihkan. Dan terakhir mandi. Yang gak mungkin baru bangun tidur, dari kemarin belum mandi, kemudian nanti mau kajian, gak mandi dulu. Ya, kecuali kalau kajian pagi-pagi kayak gini, gak sempat mandi. Kecuali kalau malam junub, gak sempat mandi itu. Kalau belum mandi berarti gimana soal subuhnya nanti. Ya? Nah, itu al-aghsal al-masnunah. Al-aghsal al-masnunah, apakah mandi-mandi yang disunnahkan itu raf'ul hadas? Enggak, kecuali kalau diniatkan mandi junub juga. Ya? Nah, tapi di sini enggak. Tapi bentuknya mirip enggak? Mirip. Nah, kemudian wa tajdidil wudu'i, dan memperbaharui wudu. Memperbaharui wudu ini sama dengan wudu yang kedua atau ketiga. Tadi subuh kita sudah wudu alhamdulillah. Kemudian sekarang mau kajian, aduh kayaknya ngantuk nih. Ah, saya perbaharui wudu saya. Itu sunnah. Dan apakah itu menghilangkan hadas? Oh enggak, orang hadasnya muda enggak ada kok. Ya dia berarti wudu tajdid aja. Nah, ini gambarnya sama dengan wudu karena habis kentut, sama aja. Prosesnya sama, tapi niatnya beda. Kalau niat tadi habis kentut kemudian wudu, itu wudu apa? Wudu wajib. Ya. Kalau misalnya sekarang wudu mujaddad, yaitu wudu yang diperbarui sunnah, enggak masalah. Ya kan? Nah, ini sama, mirip gitu. Surahnya gambarnya mirip. Wa tayammum, dan tayammum. Tayammum, baik. Tayammum ini satu makna dengan raf'il hadas. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Sehingga yang lebih tepat dari pendapat para ulama adalah bahwasanya seorang yang tayamum itu sudah menghilangkan status hadasnya. Karena sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang yang tayamum, ya misalnya antum junub, kemudian antum tayamum, ya, antum junub ya, kemudian antum tayamum karena enggak ada air pastinya. Enggak boleh ada air terus tayamum enak aja. Atau ada air namun enggak mungkin gitu loh. Baru boleh. Enggak mungkin karena sakit atau semacamnya. Nah, antum junub terus tayamum karena darurat ya keadaan, maka tayamumnya antum yang lebih tepat adalah itu sudah menghilangkan status hadasnya antum sehingga antum statusnya tahir. Gitu ya. Padahal tayamum cuma gimana sih? Cuci ingin muka sekali amat terlalu penting loh. Enggak perlu guling-guling. Guling-guling itu kayak kucing di rumah ini, guling-guling kayak gini. Kenapa mandi zahirnya air badan? Enggak, karena mandi junub gitu ya. Terus apa mandi debu gitu? Enggak ada kayak gitu. Kotor jadinya badan malah tambah kotor. Ya. Nah, itu tayamum yang lebih sahih adalah bahwasanya tayamum itu menggantikan raf'il hadas, menggantikan wudu dan mandi secara total sehingga hadasnya benar-benar hilang ya. Wa ghairi dzalika, dan selain itu semua, mimma la yarfa'u hadatsan. Nah, ini masalah. Dari apa yang tidak mengangkat hadas. Ini dia permasalahan. Tayamum tadi kita bilang dia mengangkat hadas enggak? Mengangkat hadas. Itu pendapat sebagian ulama. Namun kalau pendapat Syafi'iyah sendiri di sini dan juga Imam Al-Hisni rahimahullah di kitab ini, bahwasanya tayammum la yarfa'u hadatsan, ya kan, tidak mengangkat status hadas. Artinya orang yang telah bertayammum karena darurat, dia sebenarnya masih berhadas. Paham di sini? Dia sebenarnya masih berhadas, namun dia diberikan keringanan untuk melakukan atau menunaikan sholat. Karena darurat, tidak ada air. Atau ada air pun tidak bisa. Maka darurat tayamum, namun tayamumnya tersebut tidak menghilangkan status hadasnya dia. Melainkan tayamum tersebut hanya membuat dia boleh melakukan sholat. Dalam keadaan masih berhadas sebenarnya. Karena belum terhilangkan status hadasnya. Itu bagi beliau rahimahullah. Tapi kalau bagi tadi yang anda pandang dan anda pilih adalah yang sebaliknya. Bahwasanya tayamum itu benar-benar mengubah status insyaallah. Wala yuzilun najas. Wala yuzilun najasan. Dan mandi yang tadi tidak menghilangkan najis. Tidak mesti. Tidak mesti. Contoh. Contoh. Antum ketika misalnya mandi junub ya. Udah selesai mandi junub, udah selesai. Status antum tahir. Enggak. Status antum tidak berhadas. Nah, oke. Okay. Kemudian tiba-tiba antum nginjek kotoran harimau yang nemplok di depan pintu rumah antum. Gimana? Ya, gak tahu gimana caranya, dicarilah caranya. Woy gitulah. Nah kemudian terinjak itu oleh antum, ya kakinya telanjang kaki pula. Baru mandi pula, itu kan kecewanya tuh bawel banget kan. Nah, terinjak, otomatis najis ya? Najis, siapa yang bilang gak najis? Najis, najis banget bahkan. Kemudian, wah ini harus mandi lagi nih, antum gitu kan. Itu antum berhadas enggak? Berhadas enggak itu? Hadas enggak? Hadas atau najis? Najis, bukan hadas itu. Najis. Berarti sebenarnya antum butuhnya mandi junub, wudu atau cukup menghilangkan ini? Cukup menghilangkan najisnya atau mandi atau wudu? Wudu menghilangkan najis. Kalau ada enggak perlu wudu, cuma dicuci aja. Cuci-cuci aja, enggak perlu wudu, enggak perlu mandi. Cuci aja bagian yang terkena kotoran macan itu, najis itu. Nah, antum ternyata saya enggak pakai air pakai daun. Bersihnya pakai daun. Ya. Pakai daun bersihnya. Sampai bersih beneran. Baik, sekarang apakah najis itu masih ada? Apakah sah penghilangan itu? Nah. Ya. Tanyaan itu. Apakah sah penghilangan seperti itu? Penghilangan najis tidak dengan air, sah enggak? Benar-benar enggak ada baunya. Enggak ada baunya. Ya anggaplah kenanya cuma sejempol lah, anggaplah. Seandainya kan mudah gitu pakai daun apa gitu kan. Pakai daun yang baunya itu baunya berlawanan dengan bau kotoran harimau. Ya. Sah enggak itu? Nah, ini para ulama berselisih pendapat masalah ini. Banyak dari para ulama mengharuskan baku pakai air. Baku harus pakai air untuk menghilangkan najis. Namun mazhab Hanafi tidak. Dan ini yang lebih tepat. Jadi masya Allah kita udah 2 poin kita gak setuju. Tapi gak apa-apa. Gak masalah. Karena ibrohnya itu sebenarnya gak masalah dalam hal ini. Toleransi fikih ya. Jadi dalam menghilangkan najis tidak melazimkan dan tidak mengharuskan air untuk menghilangkannya. Bahkan jika najis itu hilang dengan sendirinya, maka hilang dia. Gak harus dengan air. Ya kan? Dia pakai ini, dia pakai dikerok atau pakai kerokan jenggot gitu kan. Digini-giniin, hilang ternyata. Hilang, selesai. Ya selesai udah. Iya, selesai. Ya gitu. Tapi di sini ya. Bismillah. Kalau ada mazhab ini harus dengan air. Tapi yang sahih adalah tidak harus dengan air. Sehingga kalau misalnya kucing yang di depan kita ini, kalau misalnya dia buang air besar di depan rumah dan kemudian mengering kotorannya itu, kemudian antum menghilangkannya tidak dengan cara dengan air disiram enggak, tapi dengan cara ditiup gitu kan, sampai terbang keluar gitu. Apakah sah itu pencucian seperti itu? Sah enggak? Sah aja. Iya. Kemudian ternyata enggak bisa, dia tetap bersih kukuh itu kotorannya itu. Tetap bersih kukuh di depan pintu rumah kita. ya udah kita pakai kamehameha aja. Atau pakai apa gitu kan. Pakai sapu lah, sapu kan. Sapunya juga enggak berair. Enggak masalah. Ini semua itu enggak masalah, enggak harus pakai air. Tetapi kalau memang tidak bisa melainkan harus pakai air, maka harus pakai air. Iya. Misalnya kencing. Ya, kencing ya, tipis seruan di celana tipisnya. Terus membersihkannya gimana? Apakah dengan ditiup gitu? Terus hilang kencingnya di celana? Enggak bisa, harus dengan air bersih. Bisa dijemur. Tapi kan nunggu lagi. Sekarang misalnya darurat nih. Ya kita mau meeting ke kantor, kencing di celana pas lagi naik motor gitu. Ya mau gimana lagi? Cari WC umum, cuci. Cuci selesai, ya kan? Sampai hilang baunya. Udah selesai gitu. Mau gimana lagi? Enggak bisa pakai yang lain. Ya kan? Enggak bisa. Masa dijemur dulu di atas motor, tunggu dulu pas lagi terus ngomongin enggak mungkin. Ya. Tapi itu faedah di antara faedah-faedah dari kitab ini insyaallah. Walakin nau fi mana ya, tetapi di mana ini. Baik, dibaca lagi Mas. Apa mit eh fadhal jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Pak. Qala al-musannif rahimallahu rahimallahu al-miyah allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyah ma'u as-sama' wa ma'u al-bihar wa ma'u an-nahr wa ma'u al-bir wa ma'u al-'ain wa ma'u al-thalj wa ma'u al-barah. الأصل في ماء السماء في محمل السماء قاله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وغيرها. وفي ماء البحار قاله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. صححه ابن حبان وابن السكن والترمذي والبخاري. وفي ماء البئر حديث سهل رضي الله عنه قال يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بباعة وفيها ماء للناس والمحائض والجبس والخبث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحائض شيء والمحائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء. حسنه الترمذي وصححه الإمام أحمد وغيره. وماء النهر وماء العين في معناه. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأصل إن شاء الله izinkan memulai beliau dari dalilnya insyaallah taala. الأصل في ماء السماء. الأصل di sini yang dimaksud dari asal di sini maknanya adalah dalil ya. الدليل في ماء السماء. Jadi asal di sini maksudnya adalah dalil. الدليل untuk validitas air langit, air hujan diperbolehkan untuk bersuci dengannya. Qauluhu ta'ala, yaitu perkataan Allah ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan dialah Allah yang menurunkan atas kalian dari langit air liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kalian dengan air tersebut. Wa ghairuha, dan selainnya. Wa fi ma'il bihar, dan al-aslu yaitu ad-dalil fi ma'il bihar, dalil untuk air bihar. Bihar jama' dari bahar, yaitu air laut ya. Qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma su'ila an ma'il bahr, ketika ditanya tentang air laut, faqal, maka beliau berkata, huwa at-tahur ma'uhu al-hillu maytatuhu. Dia tahur. Tahur maknanya apa tahur? suci dan menyucikan. Tahur itu suci dan menyucikan. Ini istilah penting dalam fikih. Istilah yang sangat vital. Kalau misalnya kita enggak tahu, kedepannya bakal fatal nanti. At-tahur yaitu suci dan menyucikan. Apa yang suci dan menyucikan? Ma'uhu. Airnya. Jadi air laut itu suci secara zat dan bisa menyucikan lainnya. Al-hillu maitatuhu. Al-hillu maitatuhu. Halal bangkainya, yaitu bangkai dari laut, yaitu bangkai hewan yang laut atau dominannya tinggal di laut, itu halal. Shahahahu Ibnu Hibban wa Ibnu Sakan wa Tirmidzi wal Bukhari. Al-bahr di sini makna dari al-bahr dikatakan dalam Hasyiyah Al-Bajuri bahwasanya al-bahr maknanya adalah al-ma'ul katsir. Al-ma'ul katsir. Al-ma'ul katsir yaitu air yang banyak. Disebut bahr karena banyaknya airnya. Makanya seseorang yang banyak ilmunya dalam Arabik ya juga disebut bahr. Orang yang banyak ilmunya juga disebut bahr, yaitu lautan ya, lautan. Dan juga summiya bahran dikatakan oleh Al-Bayjuri dalam hasiatnya, summiya bahran li'umqihi wattisa'ihi. Disebut bahr disebabkan umq, yaitu dalamnya wattisa' dan juga luasnya. Jadi dalam dan luas itu baru bahr. Kalau misalnya dia dalam doang namun sempit, itu bukan bahar namanya. Atau kalau misalnya dia cetek namun dia luas, itu bukan bahar juga namanya ya. Jadi bahar itu baru disebut bahar ketika dalam dan luas. Nah seseorang baru disebut bahrul ilm, alim mutabahirah gitu kan, alim yang melaut gitu. Itu ketika ilmunya itu dalam dan juga luas. Dalam berarti detail, luas berarti bisa menyangkut ke berbagai hal. Nah, itu baru seorang yang ilmunya seperti bahar. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan banyak. Ya. Dan bahar di sini yaitu bahar malih, yaitu yang apa malih? Asin, asin. Baik. Tidak masalah dengan keasinannya. Ya. Tetapi kalau misalnya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, kullu ma'in min bahrin azbin aw malihin fattathhiru bihi jaizun. Kata Imam Syafi'i, setiap air dari laut baik itu azb, azb itu adalah tawar, aw malih atau asin, fattathhiru bihi jaiz, maka bersuci dengan itu boleh, baik yang asin baik yang tawar, tidak masalah. Kalau misalnya antum menemukan air laut ternyata sudah tawar airnya, enggak masalah. Ini menunjukkan misalnya ada penyulingan ya, ada penyulingan dari air laut ya untuk minum dan semacamnya untuk warga yang di sekitar pantai atau semacamnya, maka itu tidak masalah. Memang rasanya beda dari yang tadinya asin menjadi tawar, tapi itu tidak masalah karena asalnya dari air tetap terjaga. Ya, tetap terjaga insyaallah. Baik. Kemudian wa ma'ul bi'ri dan wa fi ma'il bi'ri al-asl fi ma'il bir, dalil akan sahnya air sumur untuk digunakan sebagai media bersuci, hadis Sahlin. Itu hadisnya Sahal radhiyallahu anhu. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tatawaddau min bi'ri budu'atin, min bi'ri budu'ah, min bi'ri budu'ata. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau bersuci ya dari bi'r budu'ah, dari bi'r budu'ah. Tapi di sini sebelumnya, di antara ma'ul bi'r dengan ma'ul bihar ada ma'ul nahr kan, tapi enggak disebutin di sini asalnya. Ya. Asalnya enggak ada di sini ya. Baik. Mau nahar belakangan? Baik. Hah? في معنى. Oh ya sahih. Tetapi ya mau nahar fi makna apa? Fi makna maul bihar bisa, fi makna maul bihar bisa. Karena ikan-ikan sungai. Kenapa mereka bangkai-bangkainya halal? Karena dikiaskan dengan ikan-ikan laut, dikiaskan dengan laut, ya kan? Dan satu sisi sama juga dengan bihar. Jadi nahar itu ada kesamaan dengan bihar dari segi banyaknya air, ya. Dan ada kesamaan dengan bi'r, sumur, dari segi apa? Bahwasanya sama-sama bermata air asalnya. Ya, jadi sama. Baik. Baik. Ma'ul bi'r, hadithu sahlin. Wahai Rasulullah, innaka tatawabau min bi'ri bulwa'ah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau berwudu dari sumur, namanya sumur bulwa'ah. Wa fiha ma yunjin nasu wal maha'idu wal khubay. Wal khubath, dan di dalamnya terdapat apa yang manusia itu jauh darinya, menjauh darinya, membebaskan diri darinya, ya, karena ada kotoran-kotoran, gitu. Wal mahayib, dan bekas-bekas haid, ibarat kalau sekarang itu banyak bekas softek yang selalu senang gitu, ya, itu bekas-bekas haid itu. Darah-darah haid dan semacamnya. Wal khubas, dan hal-hal yang menjijikan di sana. Faqala Rasulullah SAW, al-ma'u la yunajjisuhu syai. Air tersebut, ini alif lam dalam al-ma' itu bisa alif lam ahdiyah, bisa juga ditafsirkan alif lam jinsiyah. Tergantung dari bagaimana kita menyebutnya. Al, kalau misalnya kita bilang al-ma'u di sini alif lam ahdiyah, berarti maksud dari air ini adalah air budu'ah tersebut. Berarti bisa ditafsirkan al-ma'u la yunajjisuhu syai', yakni air dari sumur budu'ah tersebut tidak sesuatu pun yang menajiskannya, tidak merubah statusnya, walaupun mungkin ada benda-benda yang luar biasa buruknya seperti itu, tapi tidak berubah statusnya. Atau al-ma' di sini alif lamnya ditafsirkan alif lam di sini ditafsirkan alif lam jinsiyah, yaitu seluruh jenis air, seluruh asal air itu tidak akan dinajiskan oleh sesuatu pun selama tidak berubah wujudnya, itu maksudnya. Selama tidak ada perubahan dengannya. Jadi alma di sini bisa alif lamnya itu bisa ditafsirkan dua, yaitu alif lam ahdiyah atau alif lam jinsiyah. Kalau alif lam ahdiyah berarti maksudnya adalah air budu'ah tersebut tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Tapi kalau misalnya alif lam dalam alma di sini alif lam jinsiyah, berarti Rasulullah SAW tadinya diperlihatkan satu kasus, tapi beliau menyebutkan satu kaedah, yaitu kaedahnya adalah bahwasanya seluruh jenis air mutlak itu tidak dinajiskan oleh sesuatu pun kecuali kalau sampai ada perubahan. Kecuali kalau ada sampai ada perubahan dari segi apa? Warna, rasa, ataupun bau. Hassanahu Tirmidhi, dihasankan oleh Tirmidhi, dan disahihkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Taib, wama'un nahur, dan air sungai, wama'ul aini, dan air, mata air, fi ma'nahu, yaitu di semakna dengan air bir ini, sumur. Ya. Taib, tafadhal, dibaca lagi. وأما ماء الثلج وماء البرد فالأصل فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن على الأصح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد. رواه البخاري ومسلم. أحسن. طيب. وأما ماء الثلج أربون ماء الثلج أير أير أير ثلج Wa ma'ul bardi air embun. Fal aslu fihi, maka dalil untuk keduanya, ya untuk air-air ini, dua macam air ini, hadithu Abi Hurairah, hadithnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wasmu Abi Hurairah, namanya Abdurrahman alal asah, yaitu namanya Abdurrahman bin Sakhr alal asah, yaitu berdasarkan atas pandangan yang lebih sahih, karena ada beragam pendapat ulama mengenai namanya Abu Hurairah ini aslinya namanya siapa sih, kan? Karena kita kenalnya Abu Hurairahnya aja, ya, tapi enggak kenal nama aslinya. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayatan qabla an yaqra. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholah, ketika bertakbir di salat. Ya, nah, bertakbir di sini maksudnya adalah takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram yaitu awal-awal salat. Jadi enggak di semua takbir. Ya. Karena dalam salat itu banyak takbir, kan? Ini takbir semua isinya kecuali salam sama setelah i'tidal atau setelah ruku menuju i'tidal sami Allahu liman hamidah. Kalau misalnya semua takbir ini sulitnya jadinya. Nah, Rasulullah ketika takbir di salat sakata hunayatan qabla an yaqra. Sakata artinya diam, hunayatan syaitek gitu. Diam sejenak. Sebentar. Diam sebentar qabla an yaqra. Sebelum beliau yaqra. Sebelum dia membaca. So, di sini maksudnya membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Maksudnya kan di sini salat jahriyah. Salat jahriyah, mungkin maghrib, mungkin isya, mungkin subuh. Salat jahriyah. Faqultu, maka aku, siapa di sini aku? Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma taqul, apa yang kamu katakan ya Rasulullah, apa yang kamu baca, kok kelihatannya kok diam sebelum membaca Al-Fatihah. Qala, aqul, aku berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib. Saya berkata begini, wahai Abdurrahman, wahai Abu Hurairah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ba'id, ba'id ini fi'il amr. Ba'id artinya jauhkanlah baini antara saya wa baina khatayaya, dan antara kesalahan saya. Khotoya, ini aslinya dari khotoya. Khotoya ini jamak dari apa? Khotiyah. Ya. Jamak dari khotiyah. Jamak dari khotiyah. Nah, ya di akhirannya itu kepemilikan, yaitu ana. Yaitu kesalahan-kesalahan saya. Berarti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, yaitu ya Allah, jauhkanlah antara saya dan antara kesalahan-kesalahan saya. Kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Kama artinya sebagaimana. Ba'atta, engkau telah menjauhkan bainal masyriq wal maghrib, antara masyriq dan maghrib. Masyriq itu mana masyriq? Timur dan barat. Masya Allah, dijauhkan antara timur dan barat itu sejauh-jauhnya berarti. Udah enggak kelihatan lagi kan timur sama barat dah. Kalau antum ada di barat, ya antum enggak bisa ngelihat timur. Ujung dan ujung gitu kan. Nah, kita minta dijauhkan itu. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa tsaubul abyadhu minad danas. Allahumma ya Allah, naqqini. Naqqi fi'il amr. Dari kata naqqa yunaqqi. Artinya Nokia. Nokia artinya bersihkan. Nokia berarti artinya pembersihan. Bersihkanlah ni saya. Bersihkanlah saya min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahan saya. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana yunaqqa thawbul abyad. Dibersihkannya thawb, baju putih. Dibersihkannya baju putih min ad-danas, dari ad-danas, kotoran. Ya. Sebagaimana dibersihkan baju putih dari kotoran. Allahumma ighsilni min khotayaya bima'i thalji wal barad. Ya Allah, ighsilni, cucilah saya, bersihkanlah saya, min khotayaya, dari kesalahan-kesalahan saya, dengan apa? Bima'i thalji wal barad, dengan air, air salju, masya Allah, wal barad, dan air embun, air embun, ya. Rahul Bukhari wa Muslim. Al-Mislil Al-Fathul Qarib karya Ibn Qasim Al-Ghazzi dikatakan wa yujma'u hadhihi as-sab'atu qawluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi, yaitu dari tujuh ini bisa dijama' ya menjadi dua, yaitu apa yang turun dari langit dan apa yang bersumber dari bumi. Apa yang turun dari langit dan apa yang bersumber dari bumi. Tetapi dikatakan oleh Al-Baijuri dalam hasyiatnya, wa hadza innama huwa bihasab dhahiril 'ayan al-an. Pembagian seperti ini yaitu bahwasanya air terbagi menjadi dua dari langit dan dari bumi itu hanya sesuai zahir pandangan kita. Wa illa, melainkan yang sebenarnya adalah fajami'ul miyahi nazalat minas sama', semua air-air turun dari langit. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Alam tara, tidakkah kamu lihat, annallaha anzala minas sama, bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan dari langit ma'an, air, fasalakahu, kemudian Allah Ta'ala pun menjalurkan air tersebut, yanabi'a fil ard, yanabi' jama' dari yanbu, yaitu mata-mata air di sungai. Berarti mata-mata air itu aslinya dari langit, langit kemudian termasukkan ke bumi, menjadilah mata air. Ini menurut satu pendapat. Makanya qala Mujahid, kata sini, laisa fil ardi ma'un, laisa fil ardi ma'un illa wa huwa minas sama', tidaklah di bumi itu ada air kecuali itu dari sama, dari langit. Tetapi ada juga yang mengatakan waqil, ada yang mengatakan ma nazala minas sama'i asluhu minal bahr. Ada yang pendapat kedua, apa yang turun dari langit asalnya adalah dari bahr, lautan. Berarti hujan itu katanya asalnya dari lautan. Rafa'ahu Allahu Ta'ala bi lutfihi wa husni taqdir, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi katanya ini adalah qaul al-Mu'tazilah. Bahwasanya air yang turun dari langit, air hujan itu aslinya adalah dari langit. Dari laut. Ya, di bagaimana caranya gitu dari laut kemudian terangkat. Tapi ini perkataan Mu'tazilah. Dan Al-Baijuri sendiri seorang Asy'ari, dan Asy'ari dengan Mu'tazilah itu tabrakan, dan enggak tahu maksudnya apa. Ya, tapi bagaimanapun ala kulli hal, kita di sini kita melihat turus-turus Syafi'iyah, sebenarnya mereka juga ada kekayaan pendalilannya, ya, dengan dalil Al-Qur'an ada juga, cuma memang tidak seglamor pendalilan di mazhab Hanbali. Ya, di mazhab Hanbali kitab-kitabnya penuh full dengan dalil banyak, ya. Tapi insyaallah kita yang kita pelajari cukuplah mazhab Syafi'i dulu, ya. Baik, dilanjutkan. Aqsamul miyah sekarang insyaallah. Aqsamul miyah. Qal thumma al-miyahu ala arba'ati aqsam. Tahirun mutahhirun ghairu makruh wa huwa al-ma'ul mutlaq. Al-ma'ul ladzi yarfa'ul hadatsa. Di sini qala al-Hisni rahimahullah. Qala al-Hisni rahimahullah. Al-ma'u alladhi yarfa'u al-hadatha wa yuzilu an-najasa huwa al-ma'u al-mutlaq. Wa ikhtulifa fi haddihi. Faqil huwa al-'ari 'anil-quyudi wal-idafati al-lazimah. Wa hadha huwa as-sahih fi ar-rawdah. Wal

ada kopi misalnya, segelas kopi di meja. Kemudian kita bilang ke anak kita, tolong ambilkan air itu. Rasanya gimana gitu, gak serak dengan kalimat itu. Tapi kalau bilang, coba ambilkan air kopi itu. Nah, air kopi itu idhofah. Dan kopinya ini adalah idhofah lazimah. Dan dia adalah qaid. Idhofah lazimah ini penyandaran yang harus ada. Sehingga kalau misalnya kita bilang, ambilkan air itu nak, itu kurang tepat. Tapi kalau kita bilang, ambilkan air kopi itu nak, itu tepat. Dan kalau kita bilang, ambilkan kopi itu nak, itu juga tepat. Itu berarti bahwasanya air tersebut bukan air murni, melainkan itu ada udah dicampur lazim dengan kopi. Sehingga kopi walaupun dikumpulkan sampai satu sungai sekalipun, tidak bisa dipakai sebagai media bersuci di sini. Taib, wahada huwa sahih, dan ini adalah yang sahih dalam madhab, ya, fir raudah wal muharrar. Ada yang tahu maksudnya? Kitab. Fir raudah, di sini kitab Raudhatut Talibin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab ringkasan dari kitab Fathul Aziz karya Imam Ar-Rafi'i dengan ada ringkasan kemudian ditambahkan oleh Nawawi rahimahullah. Ya. Qultu ada apa-apa gitu kan. Ini kitab Raudhah. Ini salah satu kitab masyhur dalam mazhab. Wal Muharrar. Wal Muharrar kitab fikih Syafi'i karya Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Yang kemudian nanti Al Muharrar ini akan diringkas oleh Imam An-Nawawi menjadi kitab Minhajut Talibin. Minhajut Talibin. Jadi kitab Ar-Raudhah dan Al Muharrar, ya. Dan Kifayatul Akhyar ini sangat kental dengan kitab Raudhatut Talibin. Dan kitab Al-Muharrar atau kitab Al-Aziznya Ar-Rafi'i. Jadi Ar-Raudhah karya Imam An-Nawawi dan itu adalah kitab masyhur dalam mazhab, ya. Al-Muharrar adalah kitab karya Ar-Rafi'i. Dua-duanya kitab Syafi'iyah. Yang lebih tebal ya kitab Ar-Raudhah tentu saja. Ar-Raudhah 10 jilid. Raudhatut Talibin itu isinya adalah khilafiyah di dalam mazhab Syafi'i itu sendiri, ya. Jadi Raudhatut Talibin agak rumit kitabnya, menyebutkan banyak-banyak nama ulama-ulama Syafi'iyah. Baik, wa nassa 'alaihi Syafi'i. Dan Imam Syafi'i rahimahullah menaskan atas definisi ini, ya. Ana belum lihat di kitab Al-Ummah atau di Mukhtasar Muzani. Faqauluhu, dan perkataannya yaitu definisi tadi ini, ingat-ingat definisinya al-'ari 'anil quyud wal idhafati lazimah. Faqauluhu 'anil quyud, dari kaitan-kaitan, ya. Kharaja bihi mithlu qawlihi ta'ala, keluar darinya, ya, perkataan Allah Ta'ala min ma'in mahin dan juga min ma'in dafiq. Min ma'in mahin, apa arti mahin? Hina. Mahin artinya hina, air yang hina. Min ma'in dafiq, apa arti dafiq? Dafiq itu muncrat, terpancar. Ini dua-duanya artinya apa? Air mani. Air mani bisa gak dijadikan sebagai media wudu? Dikumpulkan gitu kan? Siapa yang mau itu kan? Gak mungkin, ya kan? Nah, gak mungkin. Apakah air mani itu ada koidnya di sini? Ada koidnya, ya kan? Mahin dan dafiq dikaitkan dengan adanya sifat-sifat ini, mahin dan dafiq. Sehingga karena dikaitkan dengan dua sifat ini, maka air mani tersebut bukan air tohir mutahir ghair makruh. Dia tohir nggak air mani? Najis atau tohir? Najis, bukan. Tohir. Dia tapi tidak mutahhir, ya, karena dia bukan air mutlak. Kenapa bukan air mutlak? Karena dia memiliki quyud. Apa quyudnya? Mahin di surat As-Sajdah dan dafiq di surat At-Tariq. Wa qawluhu ta'ala wa qawluhu al-idhafatul lazimah, kembali ke definisi tadi, batas tadi. Terlepas dari pertama tadi, mutlak harus terlepas dari quyud dan terlepas dari idhafah lazimah. Ya, idhofah lazimah yaitu penyandaran yang lazim harus ada. Kharaja bihi mithlu ma'il waradi wa nahwihi. Kharaja, keluar dari definisi ini disebabkan kalimat idhofah lazimah yang semisal ma al-warad, air bunga gitu. Air saripati bunga misalnya. Karena misalnya antum memeras bunga ya. Ada bunga yang kemudian dia punya air di dalam bunga itu, atau antum ada air ya, sebab kemudian antum masukkan, taburkan bunga-bunga di dalamnya agar air tersebut wangi. Nah, kemudian antum hilangkan bunga-bunga itu dan air itu menjadi wangi kan? Menjadi wangi, baik. Nah, ketika antum suguhkan ke orang, antum enggak boleh mengatakan, "Oh, ini ada air nih." Enggak. Karena orang bakal minum nanti. Enggak. Tapi ini ada air bunga maksudnya. Harus ada idhofah lazimah seperti itu. Yaitu ada penyandaran yang lazim. Enggak boleh antum bilang ini air gitu aja, tapi harus dibilang ini air bunga. Ya. Gitu ya. Jadi ini ma'ul warad. Ya seperti juga ma'ul qahwa, ma'ul syai, ma'ul laban, ya. Sama. Ya. Baik. Wahtarza bil idhafati lazimati 'anil idhafati ghairi lazimati kama innahri wa nahwihi. Ini penting, ihtaraza ya, terjaga ya, dengan idhafah lazimah, dari idhafah yang ghairu lazimah. Lazimah artinya apa tadi? Lazimah mengharuskan kan. Nah, terjaga darinya, bahwasanya kelihatannya ada idhafah nih, tetapi oh ternyata enggak harus. Contoh ma'un nahr, air sungai. Antum misalnya bawa segentong air sungai, antum ambil dari sungai, antum bawa segayung, terus bawa pulang ke rumah. Boleh enggak tuh bilang, "Pak, ini air, Pak." Boleh enggak? Boleh. Iya. Enggak harus antum bilang, "Ini air sungai, Pak." Enggak mesti, ya. Iya enggak, Mas Arif? Iya. Nah, ya berarti ini idhofah lazimah atau ghairu lazimah? Ghairu lazimah, enggak harus. Enggak harus. Oke-oke aja. Ya. Fa innahu, nah, maka sesungguhnya air sungai ini, termasuk juga air sumur misalnya. Ya, antum bawa nimba dari sumur, antum bawa ember sumurnya itu, kemudian antum bilang ke bapak, "Pak, ini ada air, Pak." Boleh. Ya. Maka sesungguhnya air semacam ini, walaupun ada idhofah naharnya, sumurnya, la tukhrijuhu hadhil idhofah, tidak mengeluarkannya. Idhofah ini, penyandaran kepada sumur, kepada sungai, kepada langit, itu tidak mengeluarkan air ini, an kaunihi, dari statusnya, yarfa'ul hadas wa yuzilun najas. Dari kemampuan statusnya atau dari statusnya, bisa mengangkat hadas dan bisa menghilangkan najas. Kenapa? Li di sini maksudnya li sababi, ya, li anna atau karena, baqa'il itlaqi alaihi, karena baqa' artinya baqa, tetap baqa, ya, tetap pemutlakan atasnya. Maksudnya antum katakan ini air gitu aja, mutlak tanpa ada sebutan sungai, langit, sumur, itu tetap aja itu boleh sah, gitu kan? Oke. Sekarang kalau misalnya di sebelah belakang ini comberan nih, ya kan? Ada comberan. Kemudian anda ambil segelas air comberan, anda kasih ke Pak Rahmat, ini ada air. Gimana perasaan antum? Hah? Gimana tuh? Apakah sah kayak gitu? Enggak sah. Harus ada idhofah lazimah. Nah, idhofah lazimah inilah yang membuat apa? Yang membuat dia tidak bisa disebut air mutlak. Ya, paham? Ya kan? Ada juga misalnya, sekeluarga ngumpulin air ludah. Cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk. Banyak ya kan? Banyak, sampai berbusa-busa. Sampai segelas. Kemudian kasih ke tetangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak, ini ada air. Boleh gak kayak gitu? Gak boleh. Harus ada idhofahnya. Idhofah lazimah. Pak, ada air ludah naik. Ya, itu. Ya. Jadi udah paham di sini. Berarti air ludah itu gak bisa mencucikan. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Waqila al-ma'ul mutlak. Ini pendapat kedua. Tadi kan pendapat pertama. Dan itu yang masyhur di madhab. Pendapat kedua. Al-ma'ul mutlak, air mutlak itu adalah al-baqi ala wasfi khilqatihi, yaitu yang tetap ala wasfi khilqatihi. Bismillah. Yang tetap atas sifat khilqah, asal penciptaan. yang tetap atas karakter asal penciptaannya. Dulunya tercipta langsung itu, ya udah kayak gitu. Dia tetap seperti itu tanpa ada perubahan. Kalau menurut antum ini kuat gak? Air ya mutlak itu yang masih asli seperti itu. Kuat? Kuat apa enggak? Kuat atau enggak tuh? Kuat. Iya benar juga. Ini juga perkataan Imam Nawawi. Iya. Air yang masih dalam asalnya itu air mutlak. Ya. Taib wakil dan pendapat ketiga, ma yusamma ma'an. Apa yang disebut air, maka itu air mutlak. Nah, ini sebenarnya mirip dengan yang tadi. Tapi ma yusamma ma'an itu terlalu liberal, terlalu global. Jadi memang apa yang boleh kita sebut sebagai air gitu aja, maka itu air mutlak. Kan tadi yang bilang air ludah enggak boleh kita sebut air gitu aja. Air comberan enggak boleh kita sebut air gitu aja. Nah, apa yang boleh disebut air gitu aja udah, maka itu adalah ma mutlak. Wa summiya mutlaqan, dan dinamakan sebagai air mutlak. Kenapa? Li'annal ma'a idza utliqa insarafa ilayhi. Atau unsurifa boleh. Karena air jika dimutlakkan, maka akan kembali padanya. Maksudnya itu adalah air dah gitu. Enggak ada lagi orang kepikiran ini apa-apa, enggak ada. Enggak ada pikiran orang ini akan campuran kemana-mana, enggak ada. Wa hadza ma dzakarahu Ibnu Shalah. Dan ini apa yang disebut oleh Ibnu As-Shalah, salah seorang ulama hadis dan faqih dalam bidang Syafi'i. Wa tabi'ahu An-Nawawi, dan diikuti oleh An-Nawawi alaihi fi syarhi Al-Muhadzab, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya. Kemudian soal yang najis tadi, apakah untuk menghilangkan air, menghilangkan najis itu harus dengan air suci dan menyucikan? Ada tisu kan? Aduh. Kok tiba-tiba ini anak hijau? Bisa minta, Pak. Diambil Mas Ari ya? Jangan pakai sapu tangan dong. Enggak, ini tisu. Oh, bekas enggak? Baru-baru. Beneran ya? Siap-siap. Oh iya, syukur Mbak ya. Udah mau keluar dia tuh. Jadi syarah Al-Muhadzab di sini ada kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi yang masyhur itu. Ya. Oh, yang tadi al-ma, apakah najis itu harus dihilangkan dengan air mutlak? Nah. Kalau mazhab berkata iya, harus dengan air mutlak. Tetapi yang sahih adalah tidak harus. Misal antum ada kotoran najis di pakaian, kencing atau apa gitu. Nah, kalau memakai mazhab sini, maka antum harus memakai apa? Air suci dan menyucikan. Enggak boleh pakai deterjen. Iya enggak? Tapi kan biasanya kan kita rendam dulu ya. Nah, rendam itu dengan air yang suci dan menyucikan, maka boleh. Tapi berarti kalau misalnya kita pakai mazhab, enggak boleh langsung dipakein apa namanya? Deterjen. Dan kita biasanya rendam pakai deterjen enggak? Nah, deterjen itu kemudian mempengaruhi air itu enggak? Nah, enggak mungkin kan udah berbusa gitu deterjen, kemudian kita ambil gelas terus kita bilang ke bapak, "Pak, ada air, Pak." Enggak mungkin kan? Melainkan dia bilang, "Ada deterjen, Pak," gitu. Nah, berarti air deterjen itu suci menyucikan enggak? Mak mutlak bukan? Bukan. Kenapa? Karena udah ada qaid. Itu kaitnya apa? Rasanya rasa deterjen. Dan udah harus ada idhofah lazimah. Air deterjen. Nah, air rendeman. Gitu. Nah, berarti gak sih? Nah, berarti gimana dong? Nah, itu masalah. Kalau kita pakai ini, wah, baju-baju kita yang kena najis, kena misal kita ngompol atau gimana, dicuci, gak sah nyucinya. Karena nyucinya pakai air yang bukan air mutlak. Tapi air deterjen. Nah, ya kan? Berarti yang tepat adalah bahwasanya untuk menghilangkan najis tidak harus pakai air yang suci dan mensucikan. Bahkan di banyak kasus-kasus dan kondisi tidak harus memakai air. Tidak harus memakai air. Yang tadi Anda bilang, ada kotoran kucing di depan rumah, antum tiup, wuh, terbang dia kotoran kucing. Hilang, udah selesai, enggak harus pakai air, bisa. Gitu ya? Paham? Misalnya antum lagi jalan, ya, lagi jalan, galau, gitu. Kemudian tiba-tiba ada burung yang diharamkan, ya, elang misalnya, ya gak? Kemudian buang air besar di udara, jatuh di kepala kita, bertak, gitu. Wah, ya. Terus habis itu tiba-tiba ada badai, ya. Dan badai itu kemudian menyapu kotoran elang itu di atas kepala kita, hilang, tiba-tiba bersih gitu aja. Sekarang apakah sah itu penghilangan itu, izatun najasanya? Sah nggak? Sah. Sah aja kan udah hilang. Kan ibrohnya itu bukan di tata caranya. Ibrohnya di hilangnya najis itu. Gitu kan? Beda dengan hadas. Kalau hadas, ibrohnya di tata caranya. Harus pas sesuai syariat. Ya kan? Oke. Insya Allah sampai situ aja ya. Kita cukupan. Ya. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat dan berkah ilmunya buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.